إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حاضرين جماعة صلاة عيد رحمني ورحمكم الله sesungguhnya kemuliaan seorang muslim dan muslimah itu ada pada kesabaran dia atas segala apa yang Allah perintahkan untuk dijalani. Kesabaran dia untuk menjauh segala larangan dan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesabaran dia ketika tertimpa musibah juga bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan telah berlalu dan meninggalkan kita. Demikian ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, baik itu puasa sendiri maupun qiyamul lail atau tarawih, maupun membaca Al-Quran, maupun zikir kepada Allah, doa, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Para ulama salaf, mereka terbiasa dan ringan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka khawatir akan amalan mereka tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang ditabur oleh Allah ampunan di dalamnya, bulan yang penuh kebajikan dan kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kesedihan yang dinyatakan dan dialami oleh para ulama salaf ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan, khawatir tidak sampai usia dia di bulan Ramadan berikutnya, karena demikian banyak dan luas karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqi Ramadan dumuhun wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umri ilahi ruju'. Kenapa tidak? Artinya sepantasnya seorang mukmin mereka ketika berpisah dengan bulan Ramadan berlinang air mata mereka, menangis mereka tersedu-sedu karena dia tidak tahu apakah usia masih ada dan masih disampaikan oleh Allah pada Ramadan berikutnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekian kemuliaan dan kebaikan Allah berikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita dan menerapkan dalam kehidupan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya untuk istiqomah dan terus taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan menghidupkan ibadah-ibadah yang kita hidupkan di bulan Ramadan sebagai wujud syukur. Oleh karena itu, kenapa kita ambil pada pagi ini tema kita belajar untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Karena demikian luas ilmu Allah yang menjelaskan tentang kenikmatan dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga luasnya kenikmatan Allah yang ketika seorang mau menghitung dan membatasi, tidak mungkin mampu dan bisa menghitung dan membatasi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mau menghitung dan membatasi nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insana ladzulumun kafar. Karena sesungguhnya manusia itu punya perangai zalim dan kafar, punya perangai aniaya dan kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemuliaan, kenikmatan tersendiri bagi seorang muslim yang diberi hidayah oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya. Karena sungguh sangatlah sedikit, sangatlah minim dari hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadi syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita belajar dari yang telah berlalu, dari segala apa yang kita lakukan, kita upayakan dan kita jalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan di bulan Syawal dan seterusnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah tabaraka wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang atau orang yang tazakka, yang dia tazakka mensucikan diri. Para ulama ahli tafsir menafsirkan dengan sekian tafsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, yaitu salat yang dimaksud dalam ayat tadi, fadzakara isma rabbuhu fa shalla, ketika dia menyebut nama Allah itu kemudian dia salat adalah salat lima waktu. Demikian pula Ibnu Umar dan yang lainnya menyebutkan bahwa itu adalah salat Id, dan masih banyak tafsir yang lain. Seperti juga ketika menafsirkan qad aflaha man tazakka, tazakka kata Sam'ani rahimahullah dalam tafsirnya yaitu amalan soleh, sungguh beruntung orang yang beramal soleh. Namun Ibnu Umar dan sekian sahabat yang lain menyebutkan bahwa tazakka adalah mengeluarkan zakat sebagaimana disebutkan dalam Sam'ani dalam tafsirnya, bahwa beliau Ibnu Umar radhiyallahu an ketika hendak keluar untuk sholat Id, tanya kepada seseorang yang beliau temui, apakah anda sudah mengeluarkan zakat ketika sudah berangkat menuju sholat? Demikian pula, ketika tidak, maka silakan keluar zakatnya dulu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan Habibullah, ini semua dalam wujud syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala telah menjalani puasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, maka betapa tinggi nilai dan kedudukan seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pada suatu ketika disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Mu'adz fa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Faqala Mu'adz bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuka. Faqala ya Mu'adz usika an la tad'anna fi duburi kulli shalah an taqula allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memegang tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sahabat yang mulia, wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku cinta kepada engkau ya Mu'adz karena Allah. Maka Mu'adz pun radhiyallahu anhu menjawab, bi abi anta wa ummi, menunjukkan betapa besar kalau kehilangan Rasul dan ayahnya dan ibunya. Kata beliau, demi Allah, aku pun cinta kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nasihatkan kepada engkau, jangan sekali-kali engkau tinggalkan fi duburi kulli sholah, ketika kamu sholat di penghujung sholat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika tahiyat akhir sebelum salam atau setelah salam, jangan kamu tinggalkan engkau berdoa kepada Allah dengan menyatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan engkau ya Allah, agar aku senantiasa berzikir kepada engkau ya Allah, dan bersyukur akan segala kenikmatan yang engkau berikan kepadaku ya Allah, dan agar supaya ibadahku baik kepada engkau ya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu dalam hadis ini jelas bahwa seorang yang bisa berzikir kepada Allah, seorang yang bisa bersyukur kepada Allah dan berbuat baik dalam segala ibadahnya, itu pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita minta kepada yang menciptakan kita agar kita mampu mensyukuri segala nikmat Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Makhlad ibn Husain rahimahullah menyatakan, kana yuqal asyukru tarkul ma'asi. Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Mausu'ah, beliau menyatakan dan menukil dari Makhlad ibn Husain, dikatakan kata beliau bahwa syukur itu ialah meninggalkan segala perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hatim rahimahullah juga beliau menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Demikian Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam mausu'nya, dalam mausu'ahnya dari Ibnu Hatim rahimahullah, segala kenikmatan yang kenikmatan itu tidak mampu untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka itu justru menjadi bumerang bagi dia, bala bagi dia. Demikian yang senada dikatakan oleh Abul Ali Ar-Riyahi, seorang tabi'in yang mulia, kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang mana tidak mampu mendekatkan diri engkau kepada Allah, itu balak bagi engkau, wal'iyadu billah. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua merenung diri kita masing-masing, apakah kita ini termasuk orang yang bersyukur atau tidak. Tentu kalau tidak atau kurang, kita bertobat kepada Allah dan memperbaikinya. Demikian pula ketika termasuk yang bersyukur kepada Allah pun beristiqomah dan melanggengkan sampai akhir hayat menjemput kita, ajal menjemput kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah azza wajal, idza ra'aita Allah azza wajal yu'til ibad ala ma yasha'una ala ma fihim iyyah fadzalika istidrajun minhu lahum." Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat Allah azza wa jal memberikan kepada hambanya segala yang diinginkan oleh hambanya, diberikan semua, diperturutkan semua yang diinginkan oleh hambanya, maka itu merupakan istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka, yaitu azab yang Allah berikan secara berangsur-angsur kepada dia, secara perlahan. Hukuman dari Allah, azab dari Allah yang Allah berikan kepada mereka ketika Allah memberikan segala yang mereka inginkan di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa zakrullah. Demikian pula Abu Hazim rahimahullah menyatakan sebagaimana disebutkan dalam Mausu'ah Ibnu Abi Dunya, "Idza ra'aita Allah azza wa jalla yutabi ni'amahu alaik wa anta tu'sihi fahdharhu." Kata beliau rahimahullah, kalau engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan semua kenikmatan kepada engkau dalam keadaan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahdharhu, hati-hati kalian. Ini khawatir istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman azab yang Allah berikan kepada dia secara berangsur-angsur, secara perlahan, wal iyadu billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jadikan langkah kita, kehidupan kita, waktu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Saat-saat kita berdiam, saat kita bergerak, saat kita berjalan, jadikan lisan kita, kalbu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun man utihinna faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empat perkara. Ketika empat perkara ini diberikan oleh Allah kepada hambanya, maka dia telah mendapat kebaikan dunia akhiratnya. Qalbun syakir. Yang pertama, qalbun syakir. Qalbu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lisanun zakir. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabadanun alal bala'i sabir. Dan jasad dia, tubuh dia, ketika diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit dan sakit, dia sabar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wala malihi. Dan seorang istri yang dia menjauh, menghindar dari perbuatan zina dan perangkat-perangkat yang mengarah kepada zina, menjaga dirinya, dijaga dan menjaga harta suaminya. Empat perkara ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika diberi kepada seorang hamba Allah, dia telah diberi kebaikan dunia akhiratnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, betapa besar nilainya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang zikir kepada Allah, sebagaimana orang yang diuji badannya dengan sekian penyakit dia sabar, dan seorang muslim mendapatkan istri yang salihah, itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada dia. Demikian Abu Kilabah rahimahullah yang dinukul oleh Ibnu Abi Dunya dalam Mausu'ah, kata beliau, la tadurrukum dunya idza syakartumuha. Dunia ini tidak akan memudaratkan kamu, tidak akan mencelakakan kamu, tidak akan menghinakan kamu, selama kalian bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, introspeksi diri, koreksi diri kita masing-masing, apakah kita termasuk yang bersyukur atau tidak. Dan jangan salah difahami apa itu makna syukur. Oleh karena itu, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau menyatakan, haddatsana Sufyan rahimahullah ats-Tsauri rahimahullah qala, laisa bifaqihin man lam ya'ud al-bala ni'matan war-rafa musibatan. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, bukan termasuk orang yang faqih, bukan termasuk orang yang dalam ilmunya, ketika dia tidak menganggap, dia tidak meyakini bala musibah itu sebagai nikmat dari Allah, dan kesehatan, kebahagiaan seseorang itu tidak dia anggap dan tidak dia yakini sebagai musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian besar pahala dan kedudukan dan porsinya seorang yang sabar ketika tertimpa musibah. Ketika Allah memberikan musibah dan dia sabar, itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, ketika dia bergelimangan harta benda, sehat badannya, namun dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu musibah bagi dia, wal iyadu billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang, itu pun masih sangat-sangat semangat dan bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Mughirah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membengkak, dalam riwayat lain betisnya membengkak tatkala salat malam karena lama dan panjangnya salat. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa ya Rasulullah? Bukankah engkau ini telah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, bukankah anak ini kepingin, saya ini kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taat kepada Allah, dengan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika Allah menyatakan sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun dalam surat Ali Imran, Allah menyebutkan sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun, mereka akan diberi hukuman oleh Allah, akan disiksa oleh Allah secara perlahan dari arah yang mereka tidak ketahui, dari jalan yang mereka tidak disangka. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, qala, kata beliau, mereka itu ialah shubigha, mereka itu shubigha alaihim an-ni'am wa namnahu asy-syukr, mereka itu oleh Allah diberi sekian kenikmatan, dicurup, ditaruh di sekian kenikmatan, diberikan berbagai macam kenikmatan, tapi kami halangi mereka syukur kepada Allah. Na'udzubillah. Terhalangi mereka untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua berupaya di kehidupan kita mulai detik ini dan seterusnya untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa terus mengoreksi diri kita agar supaya kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan termasuk hamba Allah yang bersyukur. Dari Abdullah ibn Sahbarah, dari Sahbarah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tuliya fa sabara wa utiya fa syakara wa zulima fa ghafara tsumma syakara tsumma sakat." Qalu, "Ma lahu ya Rasulullah?" Qala, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis dari dalam tafsirnya dan Ibnu Qani dalam Mu'jamus Sahabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan sekian ujian, dia sabar. Barang siapa yang diberi sekian kenikmatan, dia bersyukur. Barang siapa yang dizolimi, dianiaya, diganggu oleh orang lain, dia memaafkan. Kemudian dia bersyukur. Tiba-tiba Rasulullah diam, berhenti sejenak. Sehingga para sahabat bertanya, "Ada apa dengan dia ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka adalah orang-orang yang ketika diuji oleh Allah sabar, ketika diberi nikmat oleh Allah bersyukur, ketika dizalimi, dianiaya, diganggu, dia memaafkan, kemudian tenang senantiasa dia bersyukur kepada Allah, adalah mereka orang-orang yang akan dijamin oleh Allah keamanan mereka dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita semua senantiasa untuk berupaya, berlomba-lomba, berjuang, bermusabaqah untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kebaikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kepada kaum wanita muslimat, akhawat, ummahat, marilah antumna sekalian senantiasa taat kepada Allah, senantiasa taat kepada Rasulnya, senantiasa taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kalian adalah seutama-utama perhiasan di dunia ketika kalian menjadi wanita yang solihat. Ad-dunya mata'un, kata Rasulullah SAW, wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang solihah. Rawahu Muslim. Wanita yang solihah, wanita yang taat kepada Allah, wanita yang taat kepada Rasulnya, wanita yang taat kepada suaminya dalam perkara yang baik, wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang menjaga harta suaminya, wanita yang mendukung suaminya, wanita yang berbuat baik kepada suaminya dan berkhidmah kepada suaminya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita yang solihah mudah untuk masuk jannah, mudah untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha qila laha udkhul jannah min ayyi abwabin syi'." Ketika seorang wanita telah menjalani sholat lima waktu, ketika seorang istri, wanita berpuasa di bulan Ramadan, ketika seorang wanita, seorang istri menjaga kehormatannya, ketika seorang wanita, istri taat kepada suaminya, sampaikan bagi istri yang solehah seperti ini untuk masuk surga, masuk jannah, lewat pintu jannah yang mana saja ia inginkan. Maka saya nasihatkan buat seluruh ummahat, seluruh akhwat, seluruh istri yang ada, hendaklah kalian dukung suami-suami kalian ketika berdakwah di jalan Allah. Dukung suami-suami kalian ketika menuntut ilmu syar'i. Dukung suami-suami kalian ketika berusaha untuk bersedekah dan melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini bagian dari taat kepada Allah, bagian dari taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagian daripada taat kepada suaminya. Bukankah kalian menginginkan jannah? Bukankah kalian menginginkan surga? Itu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sabarlah di dunia, taatilah suaminya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dunia ini fana, tidak ada yang kekal. Sebentar hidup di dunia ini, jadikan waktu-waktu kalian untuk bersabar taat kepada suami dalam perkara-perkara yang baik. Dukung urusan yang mulia, dukung urusan sunnah, agar kalian menjadi wanita yang solihah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wal afu minkum aqulu ma tasma'un subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.